Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para alim, para kiai, para ustaz yang sangat saya taati, bapak-bapak, ibu, jamaah semuanya yang sangat kami hormati. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Bapak, ibu, jamaah semua yang sangat saya hormati, pada malam hari ini saya diberi tema silaturahim. Bapak-bapak sudah mengerti tentang masalah dalil silaturahim, paham semuanya konsep silaturahim. Bapak-bapak ingin diperpanjang umurnya, wa atharo rizqahu, diperluas rizkinya, fal yasil rahimah, kata Rasulullah, adakan tali silaturahim. Secara naluri akal saja mudah dicerna, saya contohkan. Kalau bapak ndak wawuh sama tetangga, berani bapak hutang? Ndak akan berjangankan minta. Utang aja ndak berani, jangankan hutang. Lewat depan rumahnya aja lo enggak enak. Ndak enak orang yang putus silaturahim itu. Jelas. Jelas dari sudut pandang ini saja rezeki kita akan terputus. Kalau kita bermusuhan sama tetangga, kita punya toko, yakin tetangga ndak akan berani beli di toko kita. Sudahlah, kita punya dagangan apa saja, kalau kita putus silaturahim, habis sudah. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, untuk memperpanjang umur, para mufasir berselisih pendapat. Ada sebagian ulama yang menyatakan memang umurnya diperpanjang oleh Allah, dan itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ulama yang berpendapat, dan ini yang saya setuju, bukan berarti saya berpihak kepada salah satu ulama. Ulama yang kedua berpendapat yang dimaksud umurnya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk nilai ibadah, umur untuk beribadah. Sebab umur kita kalau hanya untuk maksiat, tidak ada artinya kita hidup ini, seperti kita tidak hidup. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga ketika umur kita gunakan untuk selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lu, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, bukan hanya itikaf, puasa, bukan itu saja, itu ibadah. Tapi mencari rezeki yang halal itu juga ibadah. Nah, ini ada nilai-nilai tambah. Para bapak, ibu yang sangat saya hormati, besok akan diterangkan menyikapi perbedaan hari raya. Sekarang saya tidak akan membahas itu, yang penting nanti kita, yang penting kita peroleh Idul Fitrinya. Kita kembali suci, bukan hari rayanya, tapi kembali sucinya ini loh. Lah, salah satu faktor kembali suci adalah silaturahim. Ramadan kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala lunas insyaallah. Habis insyaallah, insyaallah. Cuma tidak seorang pun tahu siapa yang dosanya diampuni atau tidak. Siapa yang amal ibadahnya diterima atau tidak, tidak seorang pun tahu. Kalau saya mengatakan, "Bu, saya ustaz, amal saya pasti diterima oleh Allah." Justru saya orang yang terpeleset ke jurang neraka nanti. Saya tertipu dengan pucuk rayu setan. Nah, ini. Awas. Kalau ada salah satu orang, salah satu kelompok, salah satu organisasi mengatakan ibadah kelompok kami, ibadah kami yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, nonsen. Keliru, merurun. Kata Rasulullah, orang yang tertipu. Orang yang amalnya diterima ada tanda-tanda. Dan ini panjang tanda-tandanya, ada tanda-tanda zahir, ada tanda-tanda batin. Tanda-tanda zahir, kapasitas, kuantitas ibadah kita bertambah. Jumlahnya bertambah, kualitasnya pun juga bertambah. Kekhusyuannya, ketakutannya kepada Allah, takut didengar oleh orang, takut ujub, ini semuanya akan terwujud dalam hati kita masing-masing. Ini orang semakin ragu amal ibadahnya diterima oleh Allah, insya Allah orang itu akan mendekati diterima. Orang selalu ingat apa dosa-dosa yang mereka lakukan, seolah-olah dosanya masih setumpuk di pundaknya, seolah-olah Allah belum mengampuninya. Inilah tanda-tanda orang yang akan bahagia nanti di akhirat. Kalau orang sudah merasa saya sudah bebas dari dosa, ini yang celaka ini. Artinya apa? Selesai Ramadan kita masih terus harus menangis dan menangis. Justru dengan berakhirnya Ramadan kita harus menangis. Kenapa? Karena nilai ibadah kita akan diberi harga murah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang nilai ibadah kita seperti ibadah sunnah, seperti ibadah fardu. Sebagian riwayat menerangkan bahwa ibadah sunnah banding fardu itu 1 banding 70. 70 banding 1. Kalau bapak-bapak sholat 2 rakaat di bulan Ramadan sama dengan sholat 140 rakaat di luar Ramadan. Luar biasa. Akan tetapi dengan berakhirnya Ramadan, sholat kita akan dibeli, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat ya tetap 2 rakaat kembali. Untuk orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menangis ketika berpisah dengan Ramadan. Ya kalau kita tentunya ya seneng, saya seneng. Kenapa? Bisa sarapan pagi, bisa minum kopi pagi hari, rokokan. Nah ini, ya memang kapasitas iman kita masih seperti ini. Kita sadari, kita tidak usah mengaku sok paling hebat. Jangan. Para jamaah yang sangat saya hormati, yang ingin saya tekankan, bagaimana tata cara silaturahim secara islami. Kalau Rasulullah menggariskan, Al-Quran menggariskan bahwa ketika orang laki-laki dan perempuan ajnabiyah ini bersentuhan, haram hukumnya ketika silaturahim, ya jangan pakai salam-salaman. Loh bagaimana ini sudah budaya? Budaya tidak akan menghapus hukum halal haram Allah Subhanahu wa taala. Kalau budaya nanti bisa menghapus hukum halal haram, rusak bejat bangsa Indonesia. Sekarang di Jakarta salaman bukan hanya tangan yang menempel, tapi pipi yang menempel. Seneng saya. Lah kalau ini dibudayakan dan budaya bisa merubah ke status hukum, wah seneng saya paling pertama kira-kira. Tapi ternyata budaya tidak bisa merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ketika Nahdlatul Ulama menyatakan Munas alim ulama se-Indonesia, ulama NU berkumpul memutuskan, di antara butir keputusannya sebagian acara infotainment mengandung unsur ghibah, rasan-rasan, dan kalau sudah mengandung unsur rasan-rasan haram hukumnya. Wow, TV geger, NU kereng, NU ndak manusiawi, NU macam-macam lah. NU jawab, ini hanya pesan moral. Lo kalau memang itu rasan-rasan, bagaimana NU mau mengatakan haram, bagaimana mau mengatakan halal? Rasan-rasan itu kalau acara infotainment di televisi, gosip, mbak-mbak yapal, makin digosok makin sip katanya. Kalau membicarakan kejelekan orang lain dan ketika orang yang dibicarakan mendengar sakit hatinya, ini namanya hibah, ngerasani, dan ini dosa ini, hadis Allah. Oh, kita akui jujur, dosa-dosa. Kita tidak usah memandang, kalau acara infotainment dihilangkan, berapa pengangguran, kita tidak usah melihat itunya. Apakah kita rela warga Indonesia makan keju, makan sate, makan daging, makan coklat, tapi itu haram, akan tenggelam di api neraka? Kan lebih baik makan singkong tapi nanti bahagia di surga. Seharusnya begitu selaku kepala negara. Mayoritas kok Islam. Allah. SMS, banyak yang. Dah, saya tidak akan membahas itu secara luas. Waktunya tinggal sedikit. Saya tidak terbiasa ceramah sebentar itu apa? Kakean guyon. batas-batas silaturahim. Kemudian yang ingin saya sampaikan, ancaman orang-orang yang memutus silaturahim. Ini yang paling penting. Kalau silaturahimnya insyaallah lah, insyaallah ini sudah menurunkan tradisi, sekalipun sekarang sudah mulai hambar. Kalau orang kuno dulu itu memang loman-loman, loman jiwanya, loman hartanya. Itu dulu. Bapak-bapak masih ingat ketika hari raya tiba, kowe di meja utuh sampai 7 hari itu habis, dimasuki lagi, habis tambahi lagi. Itu dulu. Kenangan itu sudah hilang, Mbak. Hilang. Toplesnya gede-gede, jajane akeh dulu. Wis mbuh sini kerobok ya. Tapi kan banyak, mejone gede dulu, Pak. Sekarang mejone cewili, ana kembangnya pisan tengah. Alah. Toples sak mini-mini. Ya Allah. Ini kan menandakan medit semuanya orang sekarang. Tamu jake njogo ya wedi ra. Ini bagaimana bisa, padahal ketika tamu ini mencicipi makan makanan si tuan rumah, apalagi sampai menghilangkan dahaga, apalagi sampai menghilangkan kelaparan, maka dosa si punya rumah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nilainya luar biasa. Tapi sekarang itu eman-eman kalau dosanya itu hilang. Itu dari unsur itu saja. Allah Rabbiyah Karim. Para jamaah yang sangat saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal jannata yujadu rihuha fi masirati khamsimi'ati amin." Surga itu akan tercium baunya dalam perjalanan 500 tahun. Orang naik unta 500 tahun, enggak bisa dibayangkan sampai sejauh mana. Itu parfumnya bidadari sudah tercium. Ya Allah, luar biasa. Parfumnya bidadari, bedaknya bidadari sudah tercium. Bau harumnya surga sudah tercium. Ya Allah, akan tetapi kata Rasulullah, wala yajidu rihaha agun wa qati'ur rahim. Ada dua kelompok manusia yang tidak akan mencium bau surga. Allah Rabbiyah Karim. Mencium bau surga saja tidak, apalagi sampai ke pintu surga, apalagi sampai masuk. Siapa? Yang pertama adalah orang yang berani kepada kedua orang tua. Ya Allah, ya Karim. Sebentar, mbak-mbak yang baduknya masih tertutup, tolong dibuka. Rambut tidak boleh kelihatan, tapi dahi dibuka. Di sini batasnya sini, syukur kalau bisa menutup separuh dagu. Wajah ini ila muntahazakoni, ay adoma ini, tulang dua ini, kemudian sampai di sini. Kalau ditutup sampai ke sini, jauh lebih bagus untuk menghindari terbukanya aurat. Dah, saya teruskan lagi. Yang pertama adalah akun, orang yang berani kepada kedua orang tua. Saya tambah, Pak, ya. Dah finish ini. Ini kalau saya mau contohkan, masya Allah, luar biasa. Banyak sahabat Rasulullah, Bapak sudah mendengar siapa Al-Qamah. Rasulullah sendiri bersaksi. Saya bersaksi bahwa Al-Qamah ini abidun. Al-Qamah ini adalah orang yang ahli ibadah. Ya Allah, orang yang tekun beribadah, tekun membaca Al-Quran, itu Al-Qamah. Cuma gara-gara berani sama orang tuanya. Bukan berani Al-Qamah, terlalu cinta kepada istrinya, akhirnya pernah menyakiti hati orang tua. Ketika Al-Qamah membawa dua potong baju, kemudian ibunya bertanya, "Al-Qamah itu baju siapa?" "Untuk ibu." Kemudian dilihat oleh sang ibu, "Alhamdulillah Al-Qamah, kamu anak yang baik, kamu anak yang bagus, anak yang patuh sama orang tua, yang bisa membahagiakan hati orang tua. Ibu senang dengan baju ini." Begitu dilihat, "Aduh maaf bu, bukan yang ini tapi yang satunya." Setelah dilihat oleh ibunya, "Loh kok kasar kainnya, jauh. Itu oleh istri saya." Sakit hati sang ibu. Dan ibu tidak memaafkan. Ketika di ujung kehidupannya, Al-Qamah ketika sekarat tidak bisa mengucap dua kalimat syahadat. Allahu Akbar. Ya cuma nanti pada akhirnya ketika Al-Qamah mau dibakar oleh Rasulullah, sang ibu menjerit, "Ya Rasulullah," kalau saya terangkan kronologinya terlalu panjang. Akhirnya Al-Qamah mau dibakar karena hidup tidak, mati tidak, ibu tidak memaafkan. Nabi memerintahkan, "Lemparkan ke kubaran api itu." Sudah diangkat oleh sahabat. Sang ibu menjerit, "Ya Rasulullah, sudah saya ampuni dosa Al-Qamah." Seketika itu pula Al-Qamah mampu mengucap dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Plak, meninggal. Allahu Akbar. ternyata pintu surga terbuka setelah ada maaf dari sang ibu. Jangan sekali-kali pangkatnya setinggi apapun, hartanya sebanyak apapun, ibadahnya notok di hadapan Allah SWT. Kalau panjenengan berani sama bapak ibu menyakiti dan bapak ibu tidak mau memaafkan, buntu, tertutup pintu surga untuk panjenengan. Wah. Ya Allah. Yang nomor dua adalah qati'ur rahim. Lah ini orang yang memutus tali silaturrahim, insyaallah tidak akan mencium bau surga. Rasulullah menyatakan kalau ada orang muslim dua saling tidak menyapa karena sakit hatinya lebih dari 3 hari 3 malam tetap tidak menyapa, mati famata maitatul jahiliyah, matinya seperti matinya orang jahiliyah, artinya mati tanpa membawa iman. Loh, ini orang yang tidak mencium bau surga. Allahu akbar. Kalau dalam hadis yang lain, Rasulullah melihat di pintu surga itu ada tulisan anti muharramatun likulli bakhilin wa akin wa namamin. Di pintu surga ada tulisan, engkau diharamkan surga untuk dimasuki 3 kelompok manusia. Satu, wong sing medit. Loro, wong sing wani nanggone wong tuane. Telu, wong sing tukang adu-adu, mengadu domba. Allahu akbar. Hanya kepentingan sesaat masyarakat diandu. Allahu akbar. Dah, monggolah silaturahim, silaturahim. Ini paling penting, paling penting. Kita adalah manusia yang satu. Jadi kal jasadil wahid, kata Rasulullah, seperti tubuh yang satu. Idza staka, ketika sakit sebagian, maka sebagian harus merasakan sakit. Ketika saudara-saudara kita di Bali hari ini di Denpasar tidak bisa mengumandangkan azan, kita harus prihatin. Adik saya kemarin bangun masjid di Bali sama mertuanya geger hampir perang. Cuma gara-gara masang keramik tok tok tok tok, tetangga merasa berisik. Pokoknya kalau diteruskan perang. Akhirnya adik saya telepon, gimana cak, gini. Kapolda gimana? Kapolda sudah oke. Sudah, pertemukan dulu. Telepon semua orang Jawa yang ada di sana. Teleponi semuanya, datang semuanya. Kapolda turun. Ternyata orang Bali tidak ada yang berani nongol. Ini kita akan prihatin, dengan bom Bali yang kemarin itu di Jembaran dan di Masya Allah di Denpasar hari ini sampai hari ini speaker tidak boleh naik ke atas, azan tidak boleh, hanya di lokal. Masya Allah, musola yang kontra dibabat habis. Wah, ngeri. Ada sebuah aliyah yang muridnya sudah banyak mau ditingkat. Dulu perjanjiannya bisa kontrak tanah ini berapapun. Tanah itu sudah dikontrak 20 tahun. Sekarang tinggal 5 tahun. Mau ditingkat, sudah dideks, tiang sudah berdiri. Begitu bom meledus, kata orang Bali, tidak bisa diperpanjang lagi. Nangis orang Islam. Allahu Akbar. Ini Pak. Kita harus ikut sakit. Kita harus ikut merasakan kepedihan ini. Bagaimanalah pemerintah nanti bisa menetralisirlah. Ya sekalipun speaker tidak ke atas ya tidak apa-apalah, tidak apa. Tapi paling tidak ya azan lah paling tidak. Kan ngeri Pak kalau tidak dengar azan itu ya. Ya Allah, para jamaah yang sangat saya hormati. Jadi silaturahim. Siapapun yang berbuat salah, apakah kita atau orang lain berbuat salah kepada kita. Kalau orang lain berbuat salah kepada kita, cepat kita datangi. Allahu Akbar, pahlawan Syekh Hasan Al-Basri. Masya Allah, habis sudah waktunya. Sekakuan, kakean. Bapak-bapak, ibu yang sangat saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan. Marilah tradisi silaturahim yang dulu pernah dicontohkan oleh nenek moyang kita, jujur, sekarang kita lestarikan. Kita tidak usah gengsi, saya kaya, maksud saya mau silaturahim kepada orang miskin. Allahu Akbar. Justru kata Rasulullah, orang kaya mau duduk berdampingan dengan orang miskin, pahalanya kal jihad fisabilillah, seperti orang perang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak orang pangkat, mau silaturahim kepada orang rakyat kecil. Bapak kaya, silaturahim kepada orang kecil, ulang menar gubuk reot. Senang Pak orang itu didatangi. Ya Allah, berbunga-bunga. Sekalipun bapak tidak membawa parcel, berbunga-bunga. Rumah saya bisa didatangi. Loh, Masya Allah. Ini ada orang Polda, Pak Sudarji kalau tidak salah itu. Saya kemarin buka bersama di situ. Setiap bulan menyantuni anak yatim tidak kurang dari 100 anak. Allahu Akbar. Aslinya orang Nganjuk. Sip. Para bapak yang sangat saya hormati, saya tidak bisa menjadi imam, biar ustadz, saya makmum saja. Toh sama saja. Ustadz yang suaranya enak, ya ini akan menambah kehusuan. Gimana itu? Hadisnya itu lupa saya. Hiasilah Quran, zainul Quran, bisautikum apa begitu. Hiasilah Quran itu dengan suaramu. Artinya dengan suara yang indah, insya Allah akan semakin nikmat di dalam hati. Mohon maaf, wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.